kejadian lagi kayak babe lu. Belum pergi haji, udah mati. Nih, pergi haji itu kan rukun Islam yang kelima. Masa rukun Islamnya mesti dikurangin aku? Iya, tapi itu kan bagi yang mampu, Mak. Emangnya Mak mampu? Jangan asal kepengen doang, Mak. Semua orang juga pengen. Ya taruh deh, gue kagak mampu. Tapi kan gue punya anak laki-laki yang sehat. Tenaganya kuat, pasti mampu. Emangnya penghasilan Bang Sulam tuh berapa duit sih, Mak? Buat makan aja gak cukup-cukup amat. Emang lu kagak mampu, Sulam? Hilang terus terang sama emak. Lu kagak mampu ngeberangkatin gue ke haji? Insya Allah, Mak. Insya Allah. Sulam mohon doa emak aja. Kalau doa emak makbul, emak pasti pergi haji. Betul gak? Bang, abang jangan suka memberikan harapan kosong sama emak. Entar sangkainnya emak, abang itu mampu mewujudkan impiannya emak yang mau naik haji. Padahal itu kan jauh dari kemungkinan bisa terlaksana. Hei, Rodia, omongan lu kayak orang yang gak punya Tuhan aja. Nih, kan Ustaz juga bilang, Allah menganjurkan sama orang-orang supaya minta sama Allah. Allah pasti ngabulin. Lagi juga gue emang kagak kerja capek. Tapi gue doain anaknya. Cuman doa aja kan kagak cukup. Mesti dibarengin sama usaha. Nah si Sulam memang penghasilannya kecil. Tapi kan kalau ditabung terus-terusan, lama-lama bisa jadi gede. Ya Sulam ngerti, Mak. Kapan Ustaz juga ngomong gitu di pengajian? Iya, sampai kapan abang nabungnya? Sampai Mak jompo juga gak kumpul-kumpul. Soal waktu itu, soal Allah, bukan urusan lu. Yang penting, niat kita nih kenceng buat naik haji. Nah, buat kebuktiinnya, kita nih mesti nyisihin tuh duit. Yeah. Nah, di samping itu juga, kan Allah menganjurkan supaya sedekah. Allah paling suka sama orang yang suka sering sedekah. Nih, ganjarannya berlipat-lipat. Tahu gak lo? Iya. Yeah. Mati lah jangan dihapus. Ini doa namanya nih. Lu bakal jadi haji lu. Nih, kalau ditulisin begini, lu jawabannya mesti amin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini Pak Kandar, emak yang punya hajat, pengen kasih makan bubur ayam buat anak-anak yatim. Alhamdulillah. Saya pengen didoain sama anak-anak yatim piatu, biar cepat kesampaian pergi hajinya, Pak Kandar. Wah, itu niat bagus. Kalau gitu, saya kumpulin dulu anak-anak ya, Mak. Kalau gitu, saya siapin bubur ayamnya ya. Kita mohon kepada yang punya baitullah dan berikan kemudahan agar Mas segera menunaikan ibadah haji ke baitmu ya Allah. Apa semua udah jumlahnya, besar kurangnya, mau minta deh tambahin sama Allah. Ya udah besok ya, kalau Sulam udah nyetor kan ketahuan tuh jumlahnya berapa. Bapak ini mendapatkan hadiah mobil mewah, Bapak mau tidak? Kalau hadiah saya mau Mbak. Tak perlu disuruh bayar. Enggak deh, saya enggak punya duit. Ya sudah, begini saja. Bagaimana kalau Bapak menjual mobil tersebut kepada orang lain dan Bapak tidak usah mengeluarkan uang sedikit pun, malah Bapak mendapatkan uang dari hasil penjualan tersebut. Bagaimana? Kalau buat pergi haji cukup enggak? Kalau kurang saya enggak mau. Untuk pergi haji satu RT itu cukup, Pak. Kenapa, Mak? Bang, sadar dong, Bang. Abang kok lemes begitu sih? Kita sekeluarga bakal pergi haji. Rencananya besok nih abang ngurus surat-surat buat ngedaftar. Ya, Mak, Bang Sulam stres kali, Mak, abis diomelin orang bank. Tidak jadi, abis anak jadi cengeng seperti ini. Maafin Mak ya, Lamye. Mak udah jadi bikin lu menderita gini. Mak udah putusin, gak jadi, maafin Mak, Mak udah bikin lu menderita, menanggung beban kayak gini. Bang, iya Bang, Mak tuh udah sepakat gak pergi haji, Bang. Tapi Mak minta sama kita setiap minggu tuh masih makan anak yatim. Mak tetap pergi haji, bahkan sama kita berdua. Nah, rencananya nih, Sulam mau ngajak juga Pak Andar, pengurus panti yatim piatu tuh, ame Mang Ojo juga, Mak. Mang Ojo? Iya. Kata Mak kan, yang ngedoain Sulam pergi aja dia. Mak jadi kadang ngerti nih. Ya, nih. Nih, yang nulisin tulisan, ha, di depan nama Sulam kan dia, Mang Ojo. Iya kan? Duitnya dari mana? Ya pokoknya beres deh, Mak. Mak taunya ada aja. Di bahkan nih ya, satu RT kita ajak naik haji. Bisa, Mak. Bener. Iya. Yeah. Malakum min dunihi min waliyin wala syafi'. Kalau kita punya masalah, kalau kita punya keinginan, maka tidak ada satupun yang bisa menolong kecuali Allah. Termasuk keinginan si Mak tukang bubur tadi, termasuk keinginan si tukang bubur tadi, tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah. Kata siapa sesuatu tidak mungkin terjadi? Kalau Allah sudah berkenan itu terjadi, maka terjadi. Dan apa yang terjadi kalau Allah sudah berkenan menolong seseorang? Yudabbirul amra minas sama. Allah akan mengatur segalanya dari langit sehingga sesuatu yang menurut akal kita tidak mungkin terjadi, dia malah terjadi. Tentu si tukang bubur ini mendapatkan keberkahan dari Allah. Ibu si tukang bubur ini juga mendapatkan keberkahan dari Allah. Juga sebenarnya bukan tanpa sebab. Tapi ada amal-amal yang dia lakukan yang kemudian membuat Allah memutuskan keputusan yang terbaik buat mereka. Si ibu punya niat yang sangat kuat, rindu untuk berkunjung ke Baitullah, mencium Hajar Aswad, menyempurnakan rukun Islam. Yang kelima, si anak mahabbah kepada orang tuanya. Dia ingin menyenangkan orang tuanya, lalu dia berusaha dengan menabung sebisa dia. Dia percaya bahwa seseorang yang berniat baik, maka Allah yang akan menyempurnakan. Dan dia berniat untuk menabung untuk ibunya yang berangkat haji. Dan Allah kemudian menyempurnakan. Dan yang ketiga, dia bersedekah. Sedangkan sedekah akan mengantarkan seseorang untuk bisa mencapai keinginannya. وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ. Allah ternyata yang mengatur segalanya dari langit. Kalau Allah sudah berkata kun, fayakun. Belum lama ini saya pernah sedekah uang 100.000 rupiah. Tak disangka, 2 hari kemudian saya mendapat uang tunai 1 juta rupiah. Karena saya teringat tausiah Ustaz Mansur tentang matematika sedekah, uang itu pun saya sedekahkan kembali.